بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، yang dibahas di sini adalah tentang menyambung tali silaturahmi. Silaturahim. Yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi adalah menyambung hubungan keluarga. Ar-Rahim di sini adalah keluarga. Baik itu keluarga dekat maupun keluarga jauh. Namun yang lebih dekat harus lebih diperhatikan. Naam. Dan menyambung tali silaturahmi hukumnya wajib di dalam agama. Sebagaimana memutuskan tali silaturahmi merupakan dosa yang besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jamb. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Kemudian Allah melanjutkan perintahnya berdampingan ini satu sama lain. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik atau berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua. Kemudian enggak cuma. Ane mau tanya sebelum ane lanjutin ini cerita. Kalau ente di posisi itu, ente udah tahu siapa pelakunya. Ini orang yang kurang ajar. Ada mau tanya, apa yang bakal ente lakukan? Kalau ente di posisi itu, pertama, hati ngedumel, itu minimal. Ya Allah, ini orang kenapa? Kedua, mulut ngoceh, kurang ajar nih orang, apa dia bikin begini? Misanan sendiri lagi. Yang ketiga, waduh, lain dari mulut mencak, tangan juga mencak. Bakal panjang urusannya. Terus kalau udah urusan sama misanan, udah panjang beneran. Sama orang lain, oke deh dimaafin. Misanan gak ada maaf bagimu, seumur hidup. Ya kalau kita. Setuju gak? Bener gak kenyataannya gitu? Ini kita, bandingin sama dia. Begitu dia tahu gitu, apa yang dia lakukan? Enggak ada ngedumel di hatinya. Walau di mulutnya ngucap ini dan itu enggak. Apa yang dia lakukan? Dia panggil anak-anaknya, keluarganya, anak-anaknya dia, keluarga dekatnya. Sini. Ini si Abah nih, Alimah Musyayyak bilang sama anak-anaknya. Enggak cerita kalau si misanannya yang bikin begitu. Tapi si Abah bilang sama anak-anaknya, wahai anak-anakku, paman kalian nih, misanannya Abah, si Fulan. Iya Pak, kenapa? Kalian, bagaimana hubungan kalian sama dia orang? Baik gak? Baik Pak. Kelihatannya kita kurang perhatian sama dia. Ini Abahnya gak cerita kalau nih pelaku bikin kejahatan, enggak. Tapi dia bilang sama anaknya, kita nih kelihatannya kurang perhatian sama dia. Kita banyak salah sama dia. Habis gimana, Pak? Coba, ente pada kumpulin. Ayo, kita sama-sama urunan deh masing-masing. Apa yang bisa dia bawa? Makanan, beras, gandum, dan lain sebagainya. Ente bawa, ini bawa, ini bawa. Ayo, kita sama-sama yuk datang ke situ. Ke rumah, misalnya nabak nih, paman kalian. Anak-anak kagak ada yang tahu apapun. Kalau kita, bakal cerita sama keluarga kita, sama anak bini kita. Tapi ini anak-anak gak ada yang tahu. Ada masalah apa, gak ada yang tahu. Tahunya baik aja udah. Udah pada bawa kanan. Ketok pintu. Assalamualaikum. Yang buka dia nih. Si penjahat dah. Si pelaku. Begitu buka kaget. Gak enak. Berasa mau di. Wah, gua kepergok nih pasti. Mau di sidang maaf. Kata, "Assalamualaikum," kata Habib Musyayyah. "Masya Allah, apa kabar? Baik." Dia bingung. "Ana minta maaf. Selama ini kita nih sekeluarga nih kurang perhatian sama ente. Tapi nih aneh sama anak-anak sekarang datang bawa beras, bawa gandum, bawa ini, bawa itu." Dia gak bisa ngomong. Sampai sadar. "Ntar dulu, masuk deh, masuk dulu ke rumah." "Silakan masuk, duduk." "Enggak usah, udah enggak usah." Masuk ente keluarga aneh. Akhirnya dia yang ngejamu. Dia yang nyambut. Itu hadiah dikasih, diperhatikan. Dia bilang, Habib Musyayyah bilang, "Saya minta maaf kalau selama ini saya ada kurang, anak-anak ada kurang, maafin saya, kurang perhatian. Ya, mungkin saya lupa, saya ada lalai, luput, maafin ya. Minta maaf." Udah, akhirnya tuh hadiah dikasih, pulang. Enggak cerita tuh kejadian. Apa si goyah atau tempat air dikotorin, enggak ada yang tahu. Yang tahu cuman pembantu. Besok malamnya panggil pembantu, lihat lagi. Jangan berbuat apa, tutup mulut. Malam berikutnya, ada lagi orang datang ngendap-ngendap. Diperhatikan siapa? Dia juga. Cuman sekarang ngendap-ngendapnya, kalau kemarin bawa sekantong kotoran, kalau sekarang bawa sapu, bawa ini, dia yang bersihin. Dia yang tuang air. Pagi-pagi, lihat, udah rapi semuanya, pegawai-pegawai yang pada mengisi air, lihat, wah udah rapi, udah bersih, siapa? Pembantu disuruh tutup mulut, udah diam, udah habis nih, tutup sampai di sini nih kasus. Intinya apa? Tuh, silaturahmi. Begini kita dididik sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita balas kejahatan dengan kejahatan, enggak. Tapi begini kita dididik. Ya Allah bitaufik, mudah-mudahan Allah bimbing kita. Ini Al-Musyayyah bin Abdullah, itu akhlaknya begitu. Ya terus terang berat, kita ngelawan emosinya kita. Adabul qadhi minal ghair, ini dia. Ente ribut sama orang, ente bisa menang. Bekelahi sama orang, ente menang. Tapi ente ribut sama nafsunya ente sendiri, susah. Kalah ente. Ente berselisih sama ambisinya ente sendiri, susah. Berselisih sama nafsunya ente sendiri, susah. Susah, gak bakal menang, kalah. Karena itu jihad yang sesungguhnya, yang paling berat jihadun nafas. Kalau jihad cuma teriak Allahu Akbar doang mah gampang, burung beo bisa. Iya mah, betul. Gampang. Mau nyawa melayang, ya emang udah nasibnya dia kebunuh. Tapi kalau dia bisa menghindar, bakal menghindar, takut. Pengen nyelamatin dirinya. Gimana emang udah tentuin dia terbunuh? Gimana? Tapi yang berat, ini dia, ngelawan nafsu sendiri. Ini dia akhlaknya, ini kemuliaannya. Dia jadi orang besar karena ini. Waktu meninggal dunia, dikubur. Dimakamkan tepat di atas kepalanya Imam Umar al-Mihdhar. Dikubur di situ. Pekuburan Tarim, karena pekuburan wakaf, itu biasanya itu kuburan ditandain ada tanggalnya. Yang udah umur itu kuburan sekitar 100 tahun, 80 tahun sampai 100 tahun lebih, itu digali lagi. Dia udah jadi tanah, udah gak ada sisa, untuk ditumpuk lagi jasad yang baru. Jadi tumpukan dan tumpukan begitu. Nah, Musyayyah bin Abdullah meninggal, dikubur. Berlalu dari wafatnya sekian ratus tahun. Sekian ratus tahun. Udah beratusan tahun nih. Ada orang meninggal, mau dikubur di situ. Dia lihat dari semua nih mungkin yang paling lama dia. Digali ya, mah. Penggali kubur. Untuk ditumpuk. Tahu apa yang terjadi? Begitu digali, dia buka tuh papan, dapetin tahu apa. Bukan cuma sekedar utuh jasadnya. Tapi dapetin Al-Imam Musyayyah bin Abdullah lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Hidup dalam kuburnya. Aulia salihin. Wala tagulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un walakin la tashurun. Allah bilang dalam Al-Quran. Itu penggali kubur kaget. Ente gimana coba kalau jadi penggali kuburnya kaget. Begitu buka papan dapetin hamba Allah ini lagi duduk di atas kursi. lagi baca Quran. Oh, Habib juga kaget, ah. Ngapain lah buka? Enggak bisa ngomong. Cuman lihat baca oh, penggali kubur. Tutup lagi, cari kuburan yang lain. Begitu, shh, jangan cerita sama orang. Sampai udah mati dalam kubur masih tawadhu, kagak mau orang kenal dia. Kita sebelum mati ini orang-orang zaman sekarang nih, sebelum mati udah wasiat, nih kebaikan gue begini ya, sebut-sebut. Udah wasiat orang kita sekarang. La ilaha illallah. Fahadha min makayidu syaitan. Untuk menghancurkan orang dalam akhir hayatnya, na'udzubillah. Su'ul khatimah, na'udzubillah. Udah wasiat. Ini kebaikan gue begini, begini disebut ya managibnya ya. Hadha a'immatuna awliya'ana. Udah dalam kubur. Masih bilang, jangan cerita sama orang. Tutup kubur, gali kubur yang lain, diam-diam jangan cerita sama orang kalau udah dapetin gue begini. Wah, cuman dia kagak kuat, akhirnya cerita juga sama orang. Ditutup. Itu kuburan, ditandain udah. Sejak saat itu gak dibuka lagi. Ini anugerah Allah kasih, kenapa? Nih. Ada syahid yang sesungguhnya. Yang berhasil memenangkan pertempuran melawan nafsunya sendiri. Nah, kita sama keluarga kita bagaimana? Terus kagak enak, syuf. Hidup musuh-musuhan tuh gak enak. Apalagi sama keluarga. Ente ingat coba dulu waktu kecil main bareng, ketawa bareng, saling ngelindungin. Tau-tau giliran udah dewasa, hilang semuanya. Seakan-akan gak pernah kenal. Seakan-akan dari kecil musuh bebuyutan. Cuman gara-gara warisan yang kagak ada artinya. Dulu ente bisa hidup tanpa ada warisan. Kenapa giliran ada warisan, tau-tau hancur, lebur semuanya. Warisannya ente kagak dapat akhirnya. Kenapa? Gara-gara harta yang kagak ada artinya putus tuh hubungan yang indah. Terus hidup kagak enak. Kagak enak. Habib yang zalim, ya udah ngalah. Rezeki datang dari Allah. Gak kemana. Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus, ya, sebelum abahnya meninggal, abahnya bilang, ya Hasan, kalau ana meninggal, syuf ana wasiat sama ente wanti-wanti, jangan ente berselisih sama ente punya saudara tentang warisan. Kalaupun saudara-saudara ente ngerampas bagian dan haknya ente, udah biarin, relain. Ente udah serahin diri sama Allah. Ini wasiat dijalanin, benar ada beberapa orang dari saudaranya yang ngerampas haknya. Dia ngambil pusing, dia redoin. Ternyata tahu apa? Keadaan dia miskin saat itu, berat memang. Tapi dia jalanin nasihat abahnya. Subhanallah, setelah abahnya meninggal, dia gak dapat warisan. Ya. Tapi dia menikah sama satu perempuan, subhanallah, satu perempuan kaya. Ternyata ini perempuan gak panjang umur dan gak punya ahli waris. Meninggal dunia itu perempuan, dia dapat warisan dari itu perempuan. Kaya raya. Dari situ, ya, tuh saudara-saudara yang kemarin ngerampas warisan, gak berkah, hidupnya jadi susah, melarat. Tapi emang hati bersih. Ini Habib Hasan yang udah berubah jadi kaya, berkat apa ngikutin wasiat abahnya, dia hidupin saudara-saudaranya dari hartanya dia. Gak ada, ah syukurin loh, gak ada begitu. Gak ada balas dendam. Tapi, dia tetap dia bantu, tetap dia hargain. Dia lupa tuh sama urusan kezaliman, dia lupakan semuanya. Terus kagak enak, hidup tuh saling musuhan. Gini, ente hidup saling musuhan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita. Gak enak terus terang. Hidup saling musuhan, keluarga. Tahu-tahu ente punya keluarga yang lain, kawinan. Ente berdua diundang. Mau hadir kawinan yang itu tuh, yang ketiga, kita bingung. Ya, ketemu sama dia deh. Gak datang, gak enak sama yang kawin. Mau datang ketemu sama dia juga punya perasaan begitu. Akhirnya ngedumel di jalan sampai di sono diam-diam mah kagak enak, jadi sempit tuh dunia. Mau pergi kemana? Wah, ntar ketemu dia di sana. Kagak enak. Enggak enak. Orang yang berakal dia bakal korbanin harta bendanya demi untuk cari kebahagiaan kan? Warisan enggak ada hartanya, enggak ada harganya, korbanin demi untuk cari kebahagiaan bersama keluarga, lebih enak. Ada satu seorang ulama lagi duduk di majelis begini. Lagi duduk di majelis begini, kebetulan padat, yang hadir banyak, tempat sempit. Desek-desekan duduk. Datang sahabatnya masuk ke majelis, enggak dapat tempat duduk. Padahal alim yang lagi duduk, si alim yang lagi duduk ngelihat temannya datang mau cari tempat duduk, enggak ada. Dia kasih isyarat, sini sini duduk sebelah aneh. Padahal udah sempit nih, desek-desekan. Dia geser sini, kasih dikit, ayo duduk, ini ada tempat. Dia duduk tuh desek-desekan lagi. Yang baru datang nih, bilang sama temannya yang duduk, maafin kalau aneh nyempitin ente. Bikin ente jadi sempit. Udah sempit, ada tambahin lagi. Katanya, jangan ngomong begitu. Biar ente tahu, sejengkal kali sejengkal. Bakal dua orang yang saling mencintai karena Allah luas. Makin sempit, makin enak. Iya kan? Makin dekat, makin nempet, makin enak. Kenapa? Saling cinta karena Allah. Tapi seluas dunia, bakal dua orang yang saling membenci, sempit. Iya kan? Begitu ketemu, wah emang dunia sempit. Ketemu lagi. Iya kan? Tapi coba, sama orang yang saling mencintai, makin dempet makin enak. Nggak mau pisah. Makin ngalah, udah paling enak ngalah deh. Nggak ada istilah orang yang ngalah tuh kalah. Ya Allah, ya Allah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Wattinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsanan nas wa la tusiu idza asau wa billahi taufik." Kata Nabi, "Wattinu anfusakum, biasakan diri kalian. Didik diri kalian supaya jadi seperti itu." Apa? Orang bikin baik, nanti juga bikin baik kepada mereka. Tapi kalau orang bikin jahat, jangan nanti bikin jahat seperti mereka. Kalau enggak itu sama. Dia bikin baik, nanti bikin baik. Dia bikin jahat, ente jangan bikin jahat, tapi ente tetap bikin baik. Biasain kayak begitu, kata Rasulullah. Ini pesannya Nabi, bakal kita jalanin. Ini pesan, ini wasiat, ini nasihat. Insya Allah kita untung dunia akhirat. Terus terang, orang yang mutusin tali silaturahmi itu dilaknat sama Allah. Dilaknat oleh Allah. Mending kalau cuma dilaknat, wah itu juga berat. Gak cuma dilaknat, tapi dia jadi banalu di tengah-tengah umat manusia. Kenapa? Segala sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, Rasulullah SAW bilang, "Inna rahmah la tanzil ala gaum fihim gate." Rahmatnya Allah enggak turun kepada sekelompok manusia, di situ ada satu orang yang mutusin tali silaturahmi. Naudzubillah. Gara-gara dia yang lain enggak kebagian rahmat. Banalu. Musibah bala turun gara-gara ni orang. Gara-gara ni orang. Makanya pulang dari sini introspeksi diri. Lihat siapa yang kita putus sambungin. Beb, dia yang jahat, ngalah, udah. Beb, ana udah ngalah, ana udah datang, tapi tetap masih dibuang muka sama dia. Sabar, ladenin lagi, ngalah lagi. Masih dibuang muka, tetap 10 kali ladenin, tetap kita datang. Dia masih buang muka. Ya, enggak apa-apa. Artinya apa? Ente bakal ditulis sama Allah, ente penyambung tali silaturahmi. Dia enggak. Ente udah jalanin tugasnya, ente. Dan jangan pernah berhenti berusaha. Sampai tahu Allah bukain hatinya. Dan biasanya kalau ente udah begini, dibukain tuh hati sama Allah. Ya cuman perlu sabar. Enggak semudah ngebolakin tangan begitu, ngebalikin tangan, kagak. Semua ada prosesnya. Ada waktu. Ya Allah bitaufik hatta nufik. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Kayaknya Kamis besok ini pengajian bulanan ya. Iya. Ya kan, kabarin teman-teman yang lain, insyaallah hari Kamis malam Jumat besok pengajian bulanan kita seperti biasa malam Jumat. Ya. Undang yang lain, terus juga live streaming ada di sini. Biar kita hadir, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Dzulhijjah kapan masuk? Sungguh? Wah, belum dong. Ini masih 20, malam 29. Dul gak ada. Awal Dzulhijjah malam Jumat. Nah, malam Jumat itu. Iya, awal Dzulhijjah malam Jumat. Ya, pas acara kita pengajian bulanan, mudah-mudahan Allah kasih berkah bakal kita. Nah, malam Dzulhijjah apa bulan Dzulhijjah tuh 9 hari pertamanya untuk puasa-puasa. Kalau bisa. Kalau enggak bisa minimal pas hari Arafahnya. Pahalanya gede. Kalau hari Lebaran enggak boleh puasa. Hari Tasyrik enggak boleh puasa, rugi ente. Orang lagi pada makan daging ente puasa, dan kagak sah puasanya ente juga. Ya. Kemudian juga yang pada punya rezeki sisihkan korban. Ya, di masjidnya, di rumahnya minimal tuh setiap rumah ada yang disembelih. Minimal setiap rumah ada yang disembelih, bukan orang. Iya. Kurban kambing, sapi, kerbau atau unta, kalau ada unta mesti ya, minimal. Terus yang lebih bagus lagi ya, setiap orang sembelih korbannya, tiap orang kambing hitungannya bakal satu orang, sapi bakal 7 orang. Oh, pahalanya gede, ente dilindungi nama Allah setahun penuh dari segala musibah bala. Lain dari itu, Nabi bilang di akhirat tuh kita jaminannya bakal masuk surga. Azimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum. Keselamatan kita ketika kita melewati jembatan yang Allah bentangkan di atas api neraka tuh dengan kita berkorban. Wa dosa-dosa diampunin. Nah, orang katanya tuh yang bertekad untuk berkorban di hari raya. Begitu masuk 1 Dzulhijjah, ya, dia jangan motong kuku dulu, jangan cukur rambut dulu, atau apapun dari bagian tubuhnya jangan dibersihkan, jangan dipotong. Kenapa? Sebab dia mau kurban. Nanti habis nyembelih baru ente mau bersih-bersih, mau nyukur, mau apa silakan. Tapi sebelum itu jangan. Kenapa? Sehingga ketika ente sembelih tuh kambing, begitu darah ngucur, seluruh dosanya ente diampunin dari seluruh bagian tubuhnya ente. Rambutnya ente, kukunya ente, ikut ke bagian pengampunan dan rahmat Allah. Makanya jangan dipotong dulu sampai nyembelih. Ini bagi orang yang punya niat nyembelih. Tapi orang yang kagak punya niat nyembelih, ya, ya dia bersih-bersih deh. Yang rapi, yang cakep, yang ganteng, yang wangi. Iya. Nah. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq. Terus juga ada beberapa zikir yang dianjurin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah adadul layali wa duhur dan seterusnya. Itu dibaca pahalanya gede. Ya, yang bisa sedekah. Ah, saya jalanin deh. Oh, tukang kambing di sini banyak banget. Iya, satu stami. Iya. Tukang kambing, tukang sapi, alhamdulillah. Insyaallah yang pada buka lapaknya dikasih lancar usahanya sama Allah. Ya Rabbal Alamin. Iya, kita pengen dunia, pengen akhirat. Enggak kuat kita, hidup susah. Pengen senang dunia, senang akhirat. Ya mahsanuddin wa dunia idajtama. Alangkah nikmatnya tuh. Dunia sama akhirat ngumpul jadi satu. Itu yang kita mau. Udah pengennya enak aja deh, udah. Ya Rabbal Alamin, wa ma dhalika Allah biba'id. Enggak sulit bakal Allah begini. Mudah-mudahan Allah kasih kita yang enak dunia wal akhirah. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, Allah, ya Allah. Ya Allah, jamil ahwalana wa arham wa la tamdahinna. Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah, jamil ahwalana wa arham wa la tamdahinna. Allah, Allah, ya Allah, سبحانه وتعالى يهديك الله واحد منا منكم سولا ومأمولا على مرد الله ورسوله تعالى وعليكم طول عارف من يختم لنا وكم الحسن وراض عنا في خير وتمنى عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ya Rabbana بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا والآل والإخوان والسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه بوعاله وصحبي ذا توصي صحبي فالحمد لله في البطن والتناهي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم